بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-49 dari kitab Zakat. Dan pada bab yang ke-49 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tentang sebagian dari masarifuz zakah, orang-orang yang berhak untuk disalurkan kepadanya zakat. Dia sebutkan 3 golongan yang merupakan potongan ayat dari surah At-Taubah. Dia katakan bab qaulillahi ta'ala wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Dan ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini 8 asnaf, 8 golongan yang mana mereka merupakan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Golongan yang pertama dan yang kedua, al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan diperselisihkan perbedaan antara al-fakir dan miskin. Dan kalau yang masyhur dari masalah tersebut bahwasanya al-faqir wal miskin idza ijtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a wa idza tafarraqa ijtama'a wa idza ijtama'a tafarraqa iftaraqa. Kalau disebutkan fakir saja maka mencakup miskin, si fulan fakir maknanya dia juga miskin. Dan kalau disebutkan miskin saja berarti mencakup fakir. Dikatakan si fulan miskin, maka maknanya dia juga fakir. Dan dipersisikan kalau disatukan seperti dalam ayat ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu zakat itu mustahiknya adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan di antara pendapat yang masyhur perbedaan fakir dan miskin, misalnya khilaf, kalau fakir itu benar-benar orang yang tidak memiliki apapun juga. Berbeda dengan miskin. Kalau orang miskin, seseorang memiliki, akan tetapi apa yang dia miliki tidak mencukupi kebutuhannya. Bisa seorang hidup sudah berumah tangga, berkeluarga, memiliki anak dan istri. Dan kebutuhannya, misalnya tiap bulannya membutuhkan paling tidak uang senilai 700 ribu. Dan dia bekerja. Dan dari pekerjaannya, tiap bulannya hanya menghasilkan 500 ribu. Maka ini dikatakan miskin. Dia punya penghasilan, memiliki uang, tapi uangnya tidak mencukupi kebutuhannya. Maka orang seperti ini berhak mendapatkan zakat, mendapatkan pelengkap dari kekurangan tersebut. Misalnya kalau kekurangan 200.000, sudah kita contohkan, kalau 1 tahun berarti 2 kali 12 ditambah dan diberikan kepadanya kekurangan tersebut untuk mencukupinya selama 1 tahun. Dan kalau orang fakir, kalau dia memiliki kebutuhan 700.000, dia benar-benar tidak memiliki dakhal, tidak memiliki pemasukan. Bahkan terkadang dia memiliki atau terbit dengan utang. Itu fakir. Dan semuanya, baik fakir atau miskin, berhak mendapatkan zakat. Innama shadaqatu lilfuqara wal masakin. Kemudian yang ketiga, wal mu'alla wal 'amilina 'alaiha. Para petugas zakat diberikan kepada mereka dari zakat sesuai dengan kadar jerih payah yang ia korbankan ketika melaksanakan tugasnya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan yang keempat, orang-orang yang dikokohkan dan dilunakkan hatinya agar kokoh di atas keislaman. Orang yang baru masuk Islam dan butuh dikokohkan keislamannya, maka diberi dari zakat, atau tokoh dari kaumnya dibutuhkan untuk dikokohkan keimanannya agar orang semisalnya mengikuti jejaknya masuk Islam, maka diberi dari zakat. Ini al-mu'allafa qulubuhum. Dan yang kelima yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, itu wafir riqab. Wafir riqab itu perbudakan, hamba sahaya. Termasuk masyarakat zakah adalah hamba sahaya. Terutama yang sedang melakukan mukatabah, yang melakukan perjanjian dengan sayidnya, membeli dirinya untuk bisa merdeka. Maka dibantu dari harta zakat untuk bisa memerdekakan diri. Dan juga bisa seorang ketika melihat ada hamba sahaya, yang dia hamba sahaya yang dinilai baik, maka dia beli dan dia bebaskan. Boleh dia menggunakan dari harta zakatnya untuk membebaskan budak tersebut. Wal-gharimin. Dan yang keenam ada al-gharimin, orang yang memiliki utang dan sudah jatuh temponya dan dia tidak bisa menunaikan utangnya. Dan termasuk dalam al-gharimin adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk mendamaikan di antara dua orang atau dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Dia keluarkan hartanya untuk mendamaikan di antara mereka. Maka al-gharim seperti ini, sekalipun dia termasuk orang kaya, dia berhak mendapatkan ganti dari zakat, ganti harta yang dia keluarkan. Dan yang ketujuh, yang disebut wa fi sabilillah. Fi sabilillah al-guza. Para mujahid fi sabilillah yang mereka pergi ke medan jihad, li'ulai kalimatillahi azza wajal, untuk menjadikan kalimatullahi azza wajal hiyal ulia. Dan juga masuk fisabilillah, maka yang disebutkan dalam asar-asar yang akan datang dan juga hadis, al-hajj, al-hajj fisabilillah, membantu seorang yang belum melaksanakan ibadah haji dengan tidak mampu, ia bantu untuk bisa berangkat haji. Maka boleh dia berangkatkan dengan harta zakatnya, dan itu fisabilillah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal sehingga dia tidak bisa melanjutkan safarnya dan tidak bisa kembali ke negerinya. Maka yang seperti ini diberi dari zakat sampai dia bisa kembali ke tempatnya, sekalipun di tempatnya orang kaya. Walaupun di tempatnya dia sebagai orang kaya, maka dia diberi sampai bisa kembali ke tempatnya. Dan itu Ibnu Sabil. Kemudian setelah beliau menyebutkan tiga golongan wafiriqa baudarimin wafisabilillah, beliau menyebutkan athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa yudkara Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yu'tiq min zakati malih wa yu'ti fil hajj. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seseorang membebaskan hamba sahaya dari harta zakatnya. Mana tadi kita sebutkan, seorang memiliki harta zakat, dia orang kaya, kemudian dia sudah tahu nilai zakatnya, maka boleh dengan zakat yang dia sebut budak yang melakukan mukatabah, yang ingin membebaskan dirinya dan melakukan perjanjian dengan tuannya dengan nilai yang telah disepakati, dibantu untuk bisa membebaskan diri. Atau boleh juga dia mencari hamba sahaya yang pantas untuk dibebaskan. Dia beli, kemudian dia bebaskan dengan harta zakat yang wajib dia tunaikan. Sebagaimana kata Ibn Abbas, wa yu'ti fil hajj. Diperbolehkan juga dia memberikan dari harta zakatnya kepada seorang yang belum melaksanakan ibadah haji, dari kalangan orang yang tidak mampu, sehingga dia bisa berhaji. Dan hadis Abi Thalib sudah kita lihat di Al-Jami' Shahih min mali satu sahihain. Kisah Abi Thalib bersama istrinya Ummu Thalib. Itu ketika hajatul wada, para sahabat radhiyallahu anhum tentunya mereka berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dalamnya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan istri Abu Thalib itu Ummu Thalib, ketika mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berhaji bersama para sahabatnya termasuk juga suaminya, ia meminta kepada suaminya agar ikut diberangkatkan. Dan disebut Abu Thalib memiliki dua unta, Naqah dan Jamal, unta betina dan unta jantan. Jamal itu tajam tadi beliau miliki, beliau gunakan untuk jihad fisabilillah. Beliau wakafkan untuk berjihad fisabilillah. Dan naqahnya unta betina yang beliau biasa tunggang ke mana-mana, termasuk ketika hendak haji. Beliau menggunakan naqah tersebut, unta betina tersebut. Ummu Thalib meminta kepada suaminya Abu Thalib agar ikut berangkat menggunakan jamal tersebut, menggunakan unta jantan yang tidak dipakai oleh suaminya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib mengatakan bahwasanya unta tersebut qad habastu fi sabilillah, telah aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Thalib meminta kepada suaminya, kalau begitu engkau yang pakai jamal unta jantanmu dan aku yang pakai naqahmu. Maka Abu Thalib juga enggan untuk melakukannya dengan alasan tadi bahwasanya jamalnya, unta jantannya telah beliau wakafkan untuk berjihad fisabilillah. Abu Thalib meminta untuk dibiayai, saya menyewa tunggangan dari kendaraan yang lainnya. Abu Thalib meminta udzur bahwasanya dia tidak mampu untuk memberikan nafkah tersebut, tidak memiliki harta yang mencukupi untuk bisa mencarikan tunggangan untuk istrinya. Nah, ketika Ummu Thalib sudah putus asa dari harapannya bisa berhaji bersama suaminya, berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada suaminya, "Nanti engkau kalau berjumpa dengan Nabi sallam, sampaikan salam dariku kepada beliau dan sampaikan apa yang telah kita bicarakan sekarang. Maksudnya aku minta haji dengan menggunakan untamu dan engkau menolaknya dengan alasan bahwa saat tersebut sudah dijadikan wakaf fisabilillah." Maka ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Thalib menyampaikan pesan istrinya tersebut. Dan ketika Nabi mendengar apa yang diceritakan oleh Abu Thalib, Nabi berkata kepada Abu Thalib radhiyallahu ta'ala, amma innaka in ataitaha lakana fi sabilillah. Wahai Abu Thalib, seandainya engkau berikan unta jantan tersebut, itu jamaah tersebut untuk istrimu sehingga bisa berhaji, itu adalah fi sabilillah. Dan ini syahidnya. Fil hajj, yu'ti fil hajj itu fi sabilillah. Ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Begitu pula beliau menyebutkan pendapat yang lainnya, itu Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Pendapatnya sama dengan Ibn Abbas. Wa qala Al-Hasan rahimallahu ta'ala in ishtarahu abahu min az-zakah jaz. Wa yu'ti fil mujahidin walladhi lam yahujj. Thumma tala innama shadaqatu al-fuqara. Al-ayah. Fi ayyiha a'tayta ajza'at. Kata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala an wa rahimah, dan dia termasuk ulama tabi'in, jika seseorang mendapatkan ayahnya dalam keadaan hamba sahaya, kemudian dia beli ayahnya dan dia bebaskan dengan menggunakan harta zakat, maka itu boleh, kata Hasan Al-Basri. Dan pendapat ini selisih oleh jumhur ulama. Kalau jumhur, seperti kita sebutkan di materi kemarin, memberikan nafkah kepada orang tua atau kepada anak atau kepada istri tidak boleh dari harta zakat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kalau seorang anak mendapat orang tua yang membutuhkan, wajib dia bantu dari uangnya, bukan dari harta zakatnya. Dan kalau orang tua mendapat anaknya yang membutuhkan, maka wajib membantu dari uangnya, bukan dari zakatnya. Itu pula suami kepada istrinya. Termasuk kalau seorang mendapatkan anak orang tuanya dalam keadaan hamba sahaya budak, maka dia keluarkan dari ra'sul mali, dari uangnya, untuk membebaskan orang tuanya tersebut. Kata Hasan Al-Basri, pendapat beliau, seandainya dia mendapatkan bapaknya dalam keadaan budak dan dia beli, kemudian dia bebaskan menggunakan harta zakatnya, jaz, boleh. Kata beliau, wa yu'ti fil mujahidin, dan seorang yang memiliki harta zakat boleh dia belikan kepada al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di sabilillah. Karena mujahidin termasuk dari 8 atau salah satu 8 masarif zakat. Walladzi lam yahuj, sebagaimana boleh baginya memberikannya kepada orang yang belum haji sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji. Thumma tala, kemudian Hasan Al-Basri membaca ayat innama shadaqatu al-fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaihi wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabil ghalimin wa fi sabilillahi sabiin fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Kemudian kata Hasan, fi ayyiha ataita ajza'at, katanya ke siapapun kau berikan dari 8 golongan ini, ajza'at, telah mencukupimu. Ya, tidak mesti, tidak harus dibagikan kepada 8 asnaf. Seandainya harta zakat diberikan kepada fuqara saja, atau miskin saja, atau mujahid saja, itu telah mencukupi. Mencukupi dari zakatnya. Waqala Nabi SAW, kata benar Nabi SAW bersabda, inna khalidan ihtabasa adru'ahu fisabilillah. Akan disebutkan disini dengan lengkap, dengan sanadnya di bab ini. Nabi berkata kepada Umar, ketika Umar mengatakan bahwa Khalid bin Walid tidak mau melakukan zakat ini, itu Nabi menugaskan Umar untuk menarik zakat dari orang-orang yang wajib melakukan zakat. Ketika datang, beliau melaporkan. Di antara laporannya bahwa Khalid bin Walid tidak mau menunaikan zakatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, inna Khalidan ihtabas adru'ahu fi sabilillah. Semuanya Khalid telah mewakafkan adru'ahu, yaitu peralatan perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persisikan tentang makna kalimat tersebut, dan di antara makna yang masyhur bahwasanya Khalid Walid tidak mungkin beliau menolak untuk menunaikan zakat. Jangan zakat tuh, sampai peralatan perangnya saja katanya dia wakafkan fi sabilillahi azza wajalla. Sehingga Nabi katakan, amma Khalid faqad dhalamtum Khalidan. Adapun Khalid, karena kalian telah membangun Khalid. Dengan kalian katakan, maksudnya Khalid tidak mau menaikkan zakat. Katanya dia, jangan zakat, sampai adru'nya saja, peralatan perangnya beliau wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara mana kalimat tersebut. Wa yuzkaru an Abi Lais, dan disebutkan dari Abi Lais, dan Abi Lais salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iblis sadaqah lil hajj. Dia mengkhabarkan ketika hajatul wada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan di atas unta-unta sedekah, unta-unta zakat untuk melaksanakan ibadah haji. Maknanya bahwasanya al-hajj termasuk fi sabilillah. Sebagaimana tentunya maksudnya yaitu al-mujahidin fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu fi sabilillah. Tapi al-hajj juga masuk di dalamnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah mausulan qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Yaman. Abu Yaman Rafi nasmu Al-Hakam Al-Nafi ahsanta. Qala akhbarana Shu'aib. Shu'aib Abdullah. Ya? Shu'aib bin Abi Hamzah. Qala haddatsana Abu Zinad. Di samping Abdullah siapa ini? Hilal, perhatikan. Indak Hilal, Masmu Abi Zinad, Abdullah bin Dakwan. Perhatikan semuanya. Anil A'raj, Al-A'raj Muhammad. Al-A'raj indak, siapa namanya Al-A'raj? Abdurrahman ibn Hurmuz. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqah. Faqil man Abu Jamil wa Khalid ibn Walid wa Abbas ibn al-Muttalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yanqil Abu Jamil illa annahu kana faqiran fa'adnahu Allah ta'ala wa rasuluhu. Wa amma Khalidun fa innakum tadhimuna Khalida. Qad ihtabasa adru'ahu wa atudahu fi sabilillah. Fa'agnahu Allah ta'ala wa rasuluh. Wa atudahu fi sabilillah. Wa ammal Abbas ibn al-Muttalib. Fa'ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiyya alaihi sadaqatun wa mithluha ma'aha. Tabahu ibn Abi Zinad an Abi. Wa qala ibn Ishaq an Abi Zinad. Hiya alaihi wa mithluha ma'aha. Wa qala ibn Jurayj. Hudithu an al-A'raj mithla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabatnya untuk menarik zakat. Sedekah wajibah. Karena kalau sedekah nafilah tidak ditarik. Dan dia tadi sebutkan yang ditugaskan adalah Umar radhiyallahu ta'ala. Ketika selesai melaksanakan tugasnya, beliau melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam man Abu Jamil wa Khalid ibn Walid wa Abbas ibn al-Muttalib. Kata Umar, wahai Rasulullah, ada tiga orang tidak mau memberikan zakatnya. Yang pertama Ibnu Jamil, yang kedua Khalid ibn Walid, dan yang ketiga Abbas ibn al-Muttalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yanqid Ibnu Jamil illa annahu kana faqiran fa'adnahu Allah wa rasuluhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran kepada Ibnu Jamil dan mengatakan tidaklah menghalang Ibnu Jamil untuk menunaikan zakatnya, melainkan dia tadi orang fakir, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berikan kecukupan kepadanya. Maknanya Ibnu Jamil benar-benar keliru dengan perbuatan tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan Ibnu Jamil tadinya seorang munafik. Kemudian setelah mendapat teguran dari Allah dan Rasulnya, dia bertobat dari nifaknya. Dikatakan masuk ke dalam ayat wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlin lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma ataw min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum muridun. Faaqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafallahu ma wa'adu wa bima kanu yakdibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka, di antara orang munafik, ada yang berjanji, lain atana Allah min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepadaku, berikan kelapangan harta, niscaya aku atau kami akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan kepadanya, justru bakhilu. Mereka bakhil. Dan mereka berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil qiyamah. Ditimpakan kepada mereka penyakit nifaq. Kemudian kata Nabi SAW, adapun Khalid Walid, fa'innakum tadzimuna Khalidah. Sungguh kalian telah mendzalimi Khalid. Dengan kalian katakan dia tidak mau menaikkan zakat. Tidak mungkin tersebut. Khalid Malik telah mewakafkan dirahnya, itu perisai-perisainya dan juga peralatan perangnya fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara mananya. Dan sebagian mengatakan bahwasanya Khalid memiliki adru dan atud, itu atud adalah peralatan perang dan juga perisai-perisai untuk perang yang dikira di dalamnya terdapat zakat. Misalnya dikarenakan digunakan tijarah. Sehingga diminta zakat dari Khalid Malik. Dan Khalid tidak memberikannya. Karena dia telah jadikan adru tersebut dan adru tersebut waqfan fisabilillah. Mahbusan fisabilillahi azza wa jal. Kemudian kata Nabi SAW, adapun Abbas ibn Muttalib. Adapun Abbas yang kalian katakan tidak memberikan zakatnya, fa'ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman keluarga. Fahiya alai, sebagaimana riwayat fahiya alayya, maka zakatnya aku yang akan menaikannya. Fahiya alai sadaqah wa mithluha ma'ah. Dan zakatnya dan yang semisal dengannya. Namanya adapun Abbas aku yang menaikkan zakatnya. Karena dia adalah pamanku. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kalau budak dibebaskan dari harta zakat, kepalanya apa ke pemberi zakat tersebut? Sebagian mengatakan lil muslimin waqfan dan sebagian mengambil umum hadis innamal wala liman atak. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wala itu untuk yang membebaskan. Itu nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebagian katanya walanya li baitil muslimin karena dia mengeluarkan dari harta zakatnya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.